Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ayuhat talabah wal asatidah kaum muslimin jamaah sholat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat duniawi sehingga kita bisa menikmatinya. Syukur kita hendaknya lebih ketika kita mendapatkan nikmat berupa hidayah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hendaklah dengan karunia dan rahmat dari Allah yang berupa hidayah memeluk agama Islam dan menjalankan ketaatan-ketaatan di dalamnya, hendaklah dengan nikmat itu kita lebih merasa senang dibandingkan dengan nikmat lainnya berupa kenikmatan duniawi dari harta-harta yang kita kumpulkan. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan, terlebih di hari Jumat ini kita perbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kesanggupan kita dan menjauhi seluruh larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memberikan permisalan-permisalan sebagai pelajaran untuk kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan memberikan permisalan-permisalan kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari, kemudian menjelaskan pelajaran yang ada di dalamnya. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan sebuah permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat lainnya, hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'atsani Allahu bihi min al-'ilmi wal huda kama salil waisil katsir asaba ardon." Permisalan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku untuk disampaikan kepada kalian umatnya seperti hujan yang mengguyur bumi ini. Seperti hujan lebat yang mengguyur bumi ini. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir. Ada tanah yang ketika diguyur hujan yang deras dia bisa meresap airnya, dia bisa menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wakanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasaqaw wa zara'u. Kemudian ada tanah yang kedua, tanah yang keras, dia hanya bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan tanaman, tetapi dia bisa menahan air itu sehingga manusia bisa mengambil air dari tanah tersebut untuk minum, wasyaribu, wasakau untuk memberi minum hewan ternaknya, wazarau untuk bercocok tanam. Wakanat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qiyanun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Kemudian tanah yang ketiga, tanah yang licin, dia tidak bisa menyerap air, tidak pula bisa menahan air, sehingga dia tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman, tidak bisa pula menampung air sehingga airnya bisa diambil oleh orang lain. Fadzalika mathalu man faqwa fi dinillahi fanafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Permisalan tanah yang pertama tadi yang bisa menyerap air kemudian bisa menumbuhkan tanam-tanaman, itu adalah permisalan orang yang ketika diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkannya sehingga bermanfaat untuk dirinya. Bermanfaat untuk dirinya, muncul pengaruh-pengaruh baik dari ilmu yang dia amalkan pada dirinya. Dia memberikan manfaat kepada orang lain dengan tumbuhan yang dia hasilkan, yang dia tumbuhkan dari tanah tersebut. Fadzalika man masalu man faqa fi dinillahi fa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa 'alima wa 'allam. Ini ketika dia mendapatkan ilmu, dia mengamalkannya kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ya, menumbuhkan buahnya, buahnya diambil oleh orang lain, orang lain memanfaatkannya lagi, ya, menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Permisalan yang kedua, yang ilmunya tadi mungkin tidak bermanfaat untuk dirinya, dia belum bisa mengamalkannya. Tetapi ketika dia menjadi jalan ilmu tersebut tersampaikan kepada orang lain mengamalkannya, maka dia juga memberikan manfaat dari apa yang dia salurkan tersebut. Dia menjadi jalan kebaikan. Tapi permisalan yang ketiga, wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Tanah yang tidak bisa menampung air, tidak bisa pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu permisalan orang yang ketika mendapatkan ilmu, dia tidak peduli. Nah, kita jangan sampai termasuk golongan orang ini. Mendapatkan ilmu, kita pelajari banyak, mungkin di pondok ini nanti kita belajar banyak hal, tapi tidak peduli, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Ini permisalan tanah yang licin tadi, tidak bisa menampung air, tidak bisa pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pemasalu malam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yuqbal hidayah allazi ursiltu bih. Dan tidak pula menerima hidayah yang Allah berikan. Allah berusaha memberikan hidayah kepadanya dari berbagai jalan, tapi dia tidak mau menerimanya. Tapi ada, secara tersirat para ulama menyimpulkan ada tanah yang keempat. Yakni tanah yang tidak pernah terguyur air hujan. Ini permisalan orang-orang kafir yang belum pernah mendapatkan hidayah tentang Islam. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu di zaman ini dengan berbagai media, dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Mari kita manfaatkan itu. Ya, kita ingat-ingat kembali keutamaan-keutamaan ilmu sehingga kita semangat dalam mencari ilmu dan semangat pula mengamalkannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, dengan dia memahami ilmu, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia memilih yang benar. Dia mengikuti kebenaran sehingga Allah nanti wafatkan dia di atas kebenaran, sampai nanti Allah masukkan dia ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita salah satu dari orang-orang yang ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkannya kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendapat diberi ilmu, diberikan hidayah tapi kita menolaknya. Orang-orang yang macam seperti ini hidupnya tidak akan tenang. Man a'rada 'an dzikri fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Tadinya di lingkungan yang baik, di lingkungan yang baik, tapi dia memilih untuk masuk ke lingkungan yang buruk. Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Fa innalahu ma'isyatan dunka, hidupnya akan dibuat sempit hanya mengejar apa yang sepele di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma? Ya Allah, kenapa saya sekarang buta? Wa qad kuntu basira, dulu saya itu bisa melihat, ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itulah kamu, dulu saya beri hidayah, saya beri petunjuk tapi tidak mau menjalaninya. Saya beri ilmu tidak mau mengamalkannya. Saya berikan lingkungan yang baik tapi malah menyingkir darinya. Kamu dulu melupakan ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yaumatunsa, maka hari itu di hari kiamat nanti, ya, hari ini kami lupakan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari golongan orang-orang yang seperti ini. Kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersama orang-orang yang shodiq, sama orang-orang yang jujur dalam mengikuti jalannya dan mengamalkan ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.